Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Pendengar RRI yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu kembali untuk mengkaji satu hari satu ayat dalam rangka mewujudkan gerakan cinta Al-Quran di radio yang kita sayangi, Radio Republik Indonesia. Kita juga mengucapkan terima kasih kepada RRI yang telah memberi kesempatan bagi kita umat Islam untuk mengudara di Sumatera Utara dari tahun 2006 sampai dengan sekarang. Pendengar yang dimuliakan Allah, pada hari ini kita telah sampai surat An-Nur, surat ke-33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlihi wal ladzina yabtaghunal kitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in 'alimtum fihim khaira wa atuhum mimma lillahi allazi ataakum wa la tukrihu fatayatikum 'alal bigha'i in aradna tahassuna litabtaghu 'aradhal hayatid dunya wa man yukrihihunna mim fa innallaha min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim. Orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian dirinya sampai Allah memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian kebebasan, hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barang siapa memaksa mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang kepada mereka setelah mereka dipaksa. Pendengar yang dimuliakan Allah, ayat ini menceritakan banyak hal. Yang pertama, masih menceritakan anjuran bernikah. Maka poinnya, kalau tidak mampu menikah, jagalah kesucian diri. Prinsipnya menikah lebih mudah untuk menjaga kesucian diri, tapi bisa saja menikah juga menghancurkan kesucian diri. Dan tidak menikah pun bukan berarti alasan untuk melepaskan atau melepaskan baju kesucian diri kita. Jadi menikah atau tidak menikah, jagalah kesucian diri. Inilah pesan pertama dari ayat ini. Yang kedua, menceritakan wa'atuhum min malillahi lazi atakum. Penggambaran Allah bahwa harta itu milik Allah. Malillah, al-malu malullah. Harta itu milik Allah. Allah lah yang memberikannya kepada kita. Allah yang menitipkannya kepada kita. Kita adalah sebagai orang yang dititipkan. Yang ketiga, jangan memaksakan wanita untuk melakukan perbuatan tercela, walaupun itu di bawah pengaruh kita. Seorang anak perempuan tidak boleh dipaksakan oleh ayahnya untuk melacur. Seorang ibu tidak boleh memaksakan anak gadisnya untuk pernikahan untuk mendatangkan kekayaan bagi si ibu, padahal si anak tidak mau. Dan kemudian ini akhirnya mengarahkan kepada tindakan pelacuran terselubung. Maka hal ini, kalau misalnya si anak dipaksa dan dia tidak mau, maka kalau itu jelas-jelas dalam modus pelacuran atau trafficking, penjualan anak, penjualan wanita, maka yang terpaksa Allah ampuni. Tetapi yang menjual dan yang memaksa, maka poin ketiga mengatakan bagi mereka tentu saja azab yang pedih kalau tidak minta ampun kepada Allah. Tiga hal ini akan dikaji lebih jauh oleh Ustadz kita, Ustadz Fadli Sudiro. Baik, pendengar RRI rahimakumullah Muslim Inspiratif, pada kaji kita di ayat ke-33 surah An-Nur ayat 24 masih berkaitan tentang bagaimana Allah menganjurkan pernikahan sebagai bagian dari solusi terkait praktek perzinahan, dismoral, perbuatan amoral yang ada di tingkat masyarakat saat ini yang sudah sangat menjadi virus yang luar biasa. Maka daripada itu, Allah menekankan di sini bagaimana kata-kata walyasta'fif adalah sebuah usaha untuk tetap suci. Rangkaian dari ayat-ayat yang sebelumnya adalah bahwa proses untuk menjaga kesucian itu pertama adalah menjaga pandangannya. Untuk perempuan atau wanita yang dilakukan adalah bukan hanya menjaga pandangan, tapi juga menjaga perhiasan dirinya yang mengundang pihak laki-laki untuk tertarik kepadanya. Menjaga pandangan itu yang pertama. Waliyastafif yang kedua adalah menyibukkan diri dengan pekerjaan. Alladzina la yajiduna nikan hatta yughniyahumullah min fadlih. Artinya, yang bersangkutan pada proses mempersiapkan diri untuk mencapai batas kemampuan atau kesanggupan untuk menikah karena dia sedang bekerja, maka sibukkanlah diri dengan bekerja. Atau anjuran berikutnya seperti dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda bahwa bagi seorang pemuda yang sudah sampai umur dan kesanggupannya, seharusnya dia menikah. Jikalau dia tidak sanggup untuk menikah dan belum merasa sanggup untuk menikah, maka hendaklah dia berpuasa. Berusaha untuk menjaga kesucian diri, yang berikutnya adalah berpuasa. Para pendengar rahimakumullah, selanjutnya yang menjadi concern dalam ayat ini adalah yang tidak kalah penting, bagaimana kemudian Islam melihat era perbudakan di zaman jahiliyah. Dan faktanya seperti yang dikatakan oleh Ustaz Zainal Arifin tadi, trafficking atau jual beli anak khususnya perempuan untuk kebutuhan seksual ini sampai saat ini pun masih terjadi dan marak, bahkan antar negara, bukan hanya yang dibicarakan oleh Ustaz Zainal tadi, masih pada tingkat bapak terhadap anak, suami terhadap istri. Tapi faktanya saat ini bagaimana anak-anak putri Indonesia, anak-anak wanita perempuan Indonesia yang masih di bawah umur dengan modus TKI, tenaga kerja Indonesia, tapi faktanya adalah trafficking dan jual beli anak. Maka proses afwan, pelacuran atau trafficking lintas negara ini adalah cerminan yang sudah digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran jauh hari sebelum praktek ini. Para pendengar yang budiman, inilah fenomena yang akhirnya membuka wacana kita bagaimana Al-Quran bukan hanya bicara pada konteks masa lalu saja, tapi Quran berbicara pada konteks masa kini, bahkan masa yang akan datang. Wala tukrihu fatayatikum alal bigha'i in aradna tahassunan litabtagu 'aradal hayatid dunya. Demikian pula halnya konsep perbudakan yang ada pada saat zaman jahiliyah itu, ketika memang perjanjian kesepakatan bahwa pembebasan seorang hamba saya untuk menuju pada sebuah kebaikan hidupnya, maka buatlah kesepakatan itu. Kalau mungkin saat ini dalam bentuk perjanjian hukum, jikalau dia bebas, memang targetnya dia akan menjadi lebih soleh. Maka kemudian Islam juga menganjurkan, wafir rikob, hamba saya adalah bagian dari penerima-penerima zakat. Allah mengibaratkan di sini adalah kordon. Kordon itu adalah pinjaman yang Allah insya Allah akan menggantinya. Karena seperti yang dikatakan oleh Ustaz Jainal tadi, mimma lillahi lazi atakum. Bahwa harta itu adalah Allah yang mengasih kepadamu, maka berikanlah itu kepada para hamba sahaya. Dan yang terakhir adalah, yang paling menarik adalah, ayat ini ditutup bagaimana Allah memberikan ruang keampunan dan kemaafan seperti hadis Rasulullah diriwayatkan oleh Ibnu Majah, umatku dimaafkan apabila berbuat salah karena lupa dan dipaksa. Inilah tragedi yang terjadi terhadap anak-anak perempuan di Indonesia yang dipaksa untuk menjadi korban trafficking. Dan Allah mengatakan di sini, dalam tafsir inspirasi juga dikatakan, Gadis-gadis yang menjadi korban perdagangan keji masih akan mendapat kasih sayang dari Allah dan karunia-Nya sampai kepada makhluk yang terendah. Begitu, Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fadli. Dapat kita ambil kesimpulan di ayat 33 ini bahwa surat An-Nur masih menceritakan tentang cahaya Allah yang diberikannya tidak saja bagi rumah tangga yang kecil dalam wujud sakinah, mawaddah, warahmah, tetapi juga bagi negara yang besar dalam bentuk baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Apa yang dituangkan Allah di ayat 33 ini tidak lebih mewujudkan keamanan, keharmonisan, dan kesejahteraan serta kemakmuran bagi bangsa. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kita semua, mengajak bangsa Indonesia, terutama bagi kaum muda, kaum mudi, berumah tanggalah. Sangkingkan pentingnya berumah tangga, hamba-hamba sahaya pun dianjurkan untuk berumah tangga. Karena apa? Karena itu lebih bagus bagi bangsa kita. Apa yang terjadi di Israel baru-baru ini dengan banyaknya pelacuran di negara itu adalah bom waktu bagi negara itu akan kehancuran dari dalamnya. Karena apa? Karena begitu tidak bisa dibendungnya trafficking yang masuk ke Israel sana. Maka begitulah indahnya Islam yang menjaga tidak saja rumah tangga, negara kita pun dijaga. Kita menemukan umat Islam masih dapat menahan diri. Dan kita menemukan umat Islam tidak mau menjualkan apapun yang termahal hanya untuk materi. Karena dia sudah sampai pada kesimpulan harta itu bersumber dari Allah. Dan harta yang datang kepada kita melalui jalan Allah yang halal itu tentu mendatangkan keberkatan dan kebahagiaan. Ini yang terpenting. Inilah pesan ayat 33. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.